Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, Allah memberikan taufik kepada kita. Di hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian rutin setiap pekannya, dan sekarang kita terjadwalkan dengan kajian kitab Adabul Mufrad. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari ilmu nafi', dan kemudian kita bisa merealisasikannya dalam bentuk amalan dalam kehidupan kita sehari-harinya di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Terakhir dari keterangan yang kita ambil, yaitu apa yang datang dari athar Abdullah ibn Abbas, bahwasanya apa yang datang dari hadis Rasulullah dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allimu wa yassiru 3 marrat, wa la tu'assiru, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut marrataini. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ajarkanlah manusia kebenaran. Ajarkanlah manusia kebenaran dan mudahkan urusan mereka. Mudahkan urusan mereka, tentunya di dalam beragama, karena agama itu mudah. Agama itu tidak sulit. Beliau ulangi hal ini 3 kali. 3 marrat. Allimu wa yassiru. Tentunya dari pengulangan dalam sebuah perkataan, sebuah penyampaian, diinginkan dengannya apa yang diulangi tersebut adalah suatu yang sangat penting, sangat mendesak, sangat urgen. Karena tidak diulangi satu hal kecuali apa yang diulangi tersebut penting dan urgen. Demikian di sini sampai diulangi 3 kali. Tentunya kalau kalimat atau pernyataan hanya 1 kali, kalaupun itu penting, tidak seperti kalau diulangi 2 kali atau bahkan sampai 3 kali. Tentunya ketika terjadi pengulangan akan lebih mengokohkan penyimakan, pendengaran orang yang mendengar dan menyimak. Berbeda kalau 1 kali. Sehingga ketika hal ini diulangi oleh beliau 3 kali, tentunya agar betul-betul tertanam dan betul-betul terpatri pada orang-orang yang mendengarkannya. Alimu wa yassiru. Ajarkan mereka agama ini. Ajarkan mereka kebenaran. Ajarkan mereka hidayah. dan mudahkan urusan mereka di dalam beragama. Tentunya dengan kemudahan dari Allah, bukan dimudahkan dengan keinginan seseorang, hawa nafsu seseorang, karena itu bukan kemudahan. Itu bahkan nantinya akan menyulitkan. Tetapi kemudahan itu dari agama Allah. Kata para ulama, apa yang telah ditetapkan oleh syariat, itulah yang mudah. Apa yang menyelisih syariat, walaupun anggapan dan orang-orang melihat itu mudah, itu yang berat. Karena tidak ada aturan, tidak ada ketentuan yang pasti. Tetapi apa yang diatur oleh syariat, ditetapkan oleh syariat, itulah yang mudah, walaupun tampak berat. Walaupun tampak berat. Sehingga mudahkan mereka, ajarkan mereka dengan benar. Bimbing mereka dengan benar. Ini termasuk dari pemudahan. Tentunya, sebagaimana yang kita ketahui ketika beliau mengatakan alimu, ajarkan. Ini menunjukkan ilmu merupakan bekal utama dan merupakan pintu kebaikan. Sehingga membawa kepada kebaikan yang lain. Kalau tanpa ilmu, segalanya akan rusak. Segalanya akan binasa. Sehingga ajarkan kepada mereka ilmu, alimu. Dan mudahkan urusan mereka. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian, beliau mengatakan, wala tu'assiru, jangan kalian sulitkan mereka. Yaitu dengan apa-apa yang tidak diajarkan oleh agama. Apa-apa yang memberikan beban dan berat kepada mereka, sementara agama tidak membebankan kepada mereka. Jangan kalian beratkan. Inna dina samh. Inna dina yusrun. Agama itu mudah. Gampang. Jangan diberat-beratkan dan jangan dibuat menjadi ruwet. Sehingga mereka lari dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tu'assiru. Karena itu pula, di sini bimbingan kepada siapa saja yang membawa panji-panji Islam, membawa agama Islam untuk ditawarkan kepada manusia dari para da'i. Pertama mereka lakukan, ajarkan kebenaran. Mudahkan urusan mereka. Jangan dipersulit urusan mereka. Dengan demikian, manusia mudah menerima Islam. Manusia mudah menerima Islam. Tidak sulit menerima Islam. Tetapi ketika tidak menjalani metode yang diajarkan oleh Rasulullah ini, manusia sulit menerima Islam. Bagaimana mereka bisa mengerti ini sunnah, ini bid'ah? Bagaimana mereka bisa mengerti ini al-haq? ini al-batil, ini ma'ruf, ini mungkaran, kalau tidak diajarkan, kalau tidak dibimbing. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga ini menjadi kaidah yang pasti, metode yang pasti dan lurus yang mesti dijalani. Alimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyasqut. Dan apabila kalian murka atau marah, maka hendaknya dia diam. Kalau dia murka dan marah, hendaknya dia diam. Karena kemurkaan sebagaimana yang sudah diterangkan, diprovokasi, dibakar apinya oleh syaitan. Dibakar bahan bakarnya oleh syaitan. Karena itu, hendaknya segera dia padamkan. Dia padamkan. Maka di antara wasiat Rasulullah di dalam riwayat ada beberapa wasiat Rasulullah. Di antara wasiat Rasulullah, ketika seorang meminta wasiat kepada beliau, beliau mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Agar engkau jangan murka. Jangan marah. Engkau jangan murka, engkau jangan marah. Karena tentunya kalau murka dan marah akan mendatangkan kejelekan dan kerusakan. Tidak sedikit orang yang murka melakukan perbuatan yang besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia murka, untuk memadamkan kemurkaan yang dengan kemurkaan ini akan mendatangkan kejelekan, hendaknya dia diam. Di dalam riwayat disebutkan, إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمْ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبْ وَإِلَّا فَلْيَتَّجِعْ. Kalau dia murka, dalam keadaan dia berdiri, hendaknya dia duduk. Kalau dia murka, dalam keadaan dia berdiri, hendaknya dia duduk. Kalau dengan duduknya lenyap yang namanya kemurkaan, maka alhamdulillah itu yang diinginkan. Tetapi kalau masih muncul, masih menyala, membara kemurkaan itu, falyattaji', maka hendaknya dia berebah, berbaring. Tentunya apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini, di antara cara memadamkan kemurkaan, tadi hendaknya dia diam. Kalau dia berdiri, hendaknya dia duduk. Kalau setelah duduk masih muncul, maka hendaknya dia merebahkan dirinya. Siapa yang menjalankan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan tentunya amalan yang memadamkan, bimbingan yang memadamkan kemurkaannya, dan pastinya dia akan jauh daripada kemurkaan, lenyap kemurkaannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tapi kalau ternyata dia masih murka saja, tentunya tidak ada jalan yang terbaik kecuali dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua orang yang bertengkar, saling celah-mencela, sementara Rasulullah lagi bermajlis dengan sahabatnya. Orang tersebut yang saling bertengkar, memerah wajahnya, murka dan mencaci sahabat, mencaci siapa yang dia bertengkar dengannya atau orang yang dia bertengkar dengannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lamu kalimah. Lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Saya mengetahui satu kalimat yang tentunya ini diajarkan oleh Allah, kalau dia mengatakan perkataan tersebut, orang-orang yang bertengkar ini, dia akan terlepaskan daripada kemurkaannya. Law qalaha la dhahaba anhum ma yajid. Apa perkataan itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan dan dari jaringan syaitan yang terkutuk. Tadi telah kita dengarkan bahwa kemurkaan datangnya dari syaitan. Tentunya dengan riwayat ini menjadi dalil bahwa kemurkaan itu dari syaitan. Kemudian, kenapa dikatakan kemurkaan itu dari syaitan? Sebagaimana juga tadi telah didengarkan, bahwa orang yang murka bisa saja melakukan apa yang lebih, apa yang berlebihan, apa yang melampaui batas, melakukan apa yang diharamkan dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diharamkan dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu para ulama juga mengatakan, orang yang murka itu kalbunya lagi dibakar oleh syaitan. Sehingga membara, menyala. Maka memadamkannya itu yang diperintahkan kepadanya. Bagaimana memadamkannya tadi? Dia mengucapkan ta'awud. Kalau dia terus berbicara, dia diam. Kalau dia berdiri, dia duduk. Dan kalau setelah duduk, masih tetap ada, dia berbaring. Wallahu a'lam bisawab. Tentunya dengan keterangan di sini, apabila seorang murka hendaknya dia diam, kalau murka saja disuruh untuk diam, maka ketika seorang memberikan pemaafan, tentunya itu lebih utama. Lebih utama, lebih mulia. Kalau dia memberikan pemaafan, sehingga antara kemurkaan dengan pemaafan, pemaafan lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu diperintahkan oleh Allah sebagaimana ayat yang telah kita dengarkan pada pertemuan sebelumnya, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Maafkanlah. Jalankanlah atau tunaikanlah sifat pemaaf. Maafkanlah dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. dari sifat-sifat jahiliyah yang tentunya mengantarkan seorang untuk menyelisihi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Agama Allah memerintahkan untuk memaafkan. Jadi kalau murka, seorang disuruh untuk diam, maka tentunya lebih utama dia memaafkan. Karena otomatis ketika dia memaafkan, kemurkaan itu pasti lenyap. Kemurkaan itu pasti hilang. Karena dia sudah memaafkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan tidaklah diajarkan kita untuk saling memaafkan, kecuali ingin dibimbing kepada kita kepada apa yang lebih utama dari sifat-sifat yang utama. Sungguh, dari tabiat kita, tabiat manusia, sifat marah. Tetapi sifat marah yang mendominasi manusia, kebanyakannya dari syaitan. Maka baginya untuk memiliki sifat pemaaf. Baginya untuk memiliki sifat pemaaf. Memaafkan dirinya, memaafkan orang lainnya, memaafkan sesamanya. Tentunya bukan berarti memaafkan dengan apa yang mungkar, tetapi memaafkan dengan apa yang ma'ruf. Dengan apa? Dengan apa yang ma'ruf. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang dipenuhi dan dibimbing kepada sifat yang utama dan mulia, yaitu mudah memberikan pemaafan, mudah meredupkan kemarahan dan emosi, sehingga segala urusan kita dengan sesama hamba-hamba Allah juga menjadi mudah. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, babul imbisat ilan nas. Bab memberikan pelapangan kepada manusia. Memberikan pelapangan kepada manusia. Atau kita menjadi seorang yang mudah melapangkan manusia. An'ata ibn Yasar. Qala laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fakultu akhbarani an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Taurah. Dari Atha ibn Yasar, beliau mengatakan saya bertemu dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Saya pun meminta coba khabarkan sifat-sifat Rasulullah yang tertulis dan ada dalam kitab Taurat. Akhbarani an sifati Rasulillah fit Taurah. Maka kata beliau, qala faqal ajal. Baik. Wallahi innahu la mausufun fit Taurah. Demi Allah, sifat Rasulullah ini sungguh telah disifatkan oleh Allah di dalam Taurat. Dan Taurat adalah salah satu kitab dari sisi Allah, Kitabullah, tentunya qabla al-Injil, sebelum Injil dan sebelum Al-Quran. apa yang ada dalam Taurat yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pula yang disebutkan oleh Al-Quran. Karena kitab As-Samawat saling dukung mendukung, saling kuat menguatkan, dan disempurnakan oleh Al-Quran. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan di dalam Taurat. Demikian di dalam Injil. Hanya saja kalau orang-orang Yahudi dan Nasara mengatakan tidak disebutkan, maka sungguh apa yang mereka pegangi dari Taurat dan Injil adalah yang telah dirubah dan diganti. Karena Injil dan Taurat telah dirubah, telah diganti oleh mereka. Kalaupun tentunya ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil yang walaupun mereka sudah merubahnya, masih ada yang aslinya. Tetapi untuk memastikan bahwa ini asli atau tidak, maka perlu menyandingkannya dengan Al-Quran. Karena apa yang disebutkan oleh Al-Quran, itulah yang ada di dalam Taurat. Apa yang disebutkan oleh Al-Quran, itulah yang ada di dalam Injil. Kalau sampai mereka mengatakan tidak ada, berarti apa yang ada dalam Taurat dan Injil di sisi mereka atau menjadi pegangan mereka, itu yang telah diganti dan dirubah. Itu telah diganti dan dirubah. Demikian ketika dikatakan, coba sebutkan sifat Rasulullah dalam Taurat. Abdullah ibn Amr ibn al-As, kata beliau, demi Allah, sungguh beliau telah disebutkan di dalam Taurat. Innahu la mawsufun fit Taurah bi ba'di sifatihi fil Quran. Seperti sebahagian sifatnya yang ada di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashira wa nadhira. Wahai Nabi, kami telah mengutusmu sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan. Ini ada dalam suratul Ahzab. Dan apa yang disebutkan dalam Taurat, wa hizran lil ummiyin, dan untuk menjaga orang-orang yang dikatakan ummi, yaitu orang yang tidak mengerti menulis dan membaca. Atau ummi adalah orang-orang Arab. Dan di dalam Taurat disebutkan, anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan engkau adalah rasulku. Di dalam Taurat juga disebutkan, sammaituka al-mutawakkil, aku namakan engkau wahai Muhammad al-mutawakkil. Laisa bifadzin wala ghalidhin, engkau tidak kaku dan kasar ataupun keras hatinya. Wala sakhaf fil aswaq, engkau juga bukan dari orang yang teriak-teriak di pasar. Wala yadfa bisayyi'a sayyi'ah, engkau juga bukan dari orang yang membalas kejelekan dengan mendatangkan kejelekan yang sama atau bahkan yang lebih berat. Walakin ya'fu wa yakfir, akan tetapi engkau adalah orang yang ya'fu, memberi pemaafan, wa yakfir, dan engkau memberikan pengampunan. Disebutkan pula dalam Taurat, walayakbidahullahu ta'ala hatta yukima bihil millal auja. Allah tidak mewafatkan engkau, mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Allah luruskan agama yang bengkok pada saat itu. Bi ayyakulu la ilaha illallah, di mana mereka akhirnya mengatakan la ilaha illallah. Wa yaftahu biha ayunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa. Dan mereka pun menjadi terbuka matanya, mendengar telinganya, dan kalbunya. Saudaraku sekalian, inilah yang dikatakan di dalam Taurat, dinukilkan oleh Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Tentunya sesuai dengan bab, babul imbisat ilan nas, memberikan pelapangan kepada manusia. Apa yang disebutkan di sini, wala yadfa' bisayyi'ah as-sayyi'ah, beliau tidak membalas kejelekan dengan kejelekan yang semisalnya, ataupun bahkan lebih berat dari kejelekan tersebut. Atau dengan kata lain, beliau tidak pendendam. Dan ini adalah sifat yang utama, sifat yang mulia kita umatnya. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sifat utama memberikan pelapangan, kelapangan kepada manusia. Kita tidak boleh mendendam, karena sifat dendam sifat yang tidak diajarkan oleh Islam. Berbeda halnya tentang hukum qisas. Berbeda halnya tentang hukum had. Itu bukan hukum dendam, tetapi itu adalah hukum syariat dari keadilan yang mesti ditegakkan. Kalau terjadi pembunuhan oleh seorang membunuh, maka berlaku padanya hukum qisas dengan hukum syariat. Ini bukan hukum dendam, ini adalah hukum syariat. Sehingga tidak masuk dan jauh dari kalimat atau pernyataan dendam. Dendam itu tentunya ingin membalas keinginan untuk membalas siapa yang telah berbuat jelek padanya dengan yang lebih jelek atau bahkan lebih buruk. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena ini ada pada beliau, tadi sudah kita katakan, kita umatnya mengikuti beliau. Kemudian disebutkan dalam Taurat, walakin ya'fu wa yaghfir, akan tetapi sifat beliau adalah memberi maaf. Sifat beliau memberi pelapangan, memberi pengampunan. Subhanallah, dengan sifat beliau ini tidak sedikit yang masuk di dalam Islam. Dengan sifat beliau ini tidak sedikit yang mendapat hidayah. Karena tidaklah beliau diberikan dan didatangkan sifat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali pasti dengan sifat tersebut akan membawa kebaikan kepada manusia, termasuk sifat pemaaf tersebut. Allah datangkan kepada beliau. Karenanya kita memaafkan, melapangkan, jangan keras hati. Berikan pemaafan. Di saat kita juga mendapatkan hal tersebut dari saudara kita, tidak dimaafkan, dia keras hati, dia tidak melapangkan, kita yang tidak dimaafkan akan terasa sakit. Akan terasa sakit. Akan terasa pilu. Demikian kalau kita tidak memberikan pelapangan dan pemaafan bagi yang lainnya. Maka lapangkanlah urusan manusia. Maafkanlah mereka. Kita akan mengikuti sifat beliau. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan sebelumnya telah disinggung, laisa bifadzin wala ghalid. Beliau bukan orang yang kaku dan keras hatinya. Bukan orang yang kasar. Tentunya adanya sifat pendendam, tidak mau memaafkan, muncul dari sifat tersebut. Bermula dari sifat tersebut, kaku, kasar. Kalbunya. Karena itu kita diarahkan untuk melembutkan kalbu kita. Melembutkan kalbu kita. Di antara yang melembutkan kalbu seseorang adalah dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalbu kita kaku, kasar, sulit kita memaafkan seseorang. Keras, sulit bagi kita untuk memaafkan seseorang. Maka lembutkan kalbu kita, mudah bagi kita memaafkan, mudah bagi kita melapangkan saudara kita. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tentunya manusia biasa yang tidak luput masalah di antara mereka. Manusia biasa. Mereka seperti kita. Tidak luput dari masalah dalam muamalah, dalam pergaulan, dalam perkawanan. Tetapi mereka orang-orang yang selalu tunduk dengan bimbingan. Mereka adalah orang-orang yang selalu setia untuk mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika terjadi masalah di sisi mereka, mudah bagi mereka untuk kembali. Mudah bagi mereka untuk melapangkan satu dengan yang lain. Tentunya selama itu bukan perkara yang mungkar, karena perkara yang mungkar harus diingkari. Mudah bagi mereka. Sehingga yang berbuat salah atau yang terjatuh dan tergelincir di dalam kesalahan, mudah segera memperbaiki diri. Kita telah lewati beberapa riwayat, sahabat ini ada berselisih dengan ini. Tetapi kemudian mereka mudah untuk kembali, bersaudara. Karena mereka memberikan kelapangan dan pelapangan kepada saudaranya. Tentunya kita yang mengatakan diri kita ingin mengikuti mereka, salaf, ingin mengikuti mereka para sahabat, salaf as-salih, mesti sifat ini ada pada kita. Kalau kita katakan ingin mengikuti tapi sifat ini tidak ada dan jauh, berarti apa yang kita katakan sekedar pendakuan. Pendakuan. Pernyataan pendakuan semata. Namun tentunya, agar kita tidak dikatakan orang yang mendaku, orang yang menyatakan, kita merealisasikannya dengan bentuk amal. Tasamahu, saling melapangkan, saling memberi pemaafan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pula dari sifat beliau, beliau bukan orang yang teriak-teriak di pasar atau orang yang selalu mengangkat suaranya. Tentunya diketahui dari sifat beliau, beliau berbicara dengan pembicaraan yang baik, pembicaraan yang lembut, pembicaraan yang sopan, yang santun. Tidak sebagaimana orang-orang layaknya di pasar ketika berjual beli, saling teriak, saling menekan, saling menyikut. Dikarenakan harga ataupun apa yang mereka tawarkan. Beliau tidak demikian. Beliau bahkan dikenal orang yang sangat lemah lembut. Karena itu ketika beliau mendapatkan di antara sahabat di dalam masjid ada yang mengangkat suara, beliau membuka tirai rumah Aisyah atau kamar Aisyah dan beliau mengatakan, turunkan suaranya, rendahkan suaranya. Karena tentunya terlebih ini di rumah Allah, tidak pantas di rumah Allah diangkat suara. Bimbingan kepada kita untuk menyampaikan dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Demikian pula disebutkan dalam Taurat. Beliau diutus oleh Allah sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan. Tentunya pemberi kabar gembira dengan surga, pemberi peringatan dengan neraka. Hanya saja memberi kabar gembira dengan surga, menghasung mereka untuk beramal. Pemberi kabar peringatan tentang neraka, mengingatkan mereka agar tidak meninggalkan amal dan tidak melanggar dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tugas Nabi ini tentunya menjadi tugas siapa saja yang mereka ingin mengikuti beliau di dalam menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, memberi kabar gembira, buat mereka bergembira dengan agama Allah. Tetapi diingatkan pula bahwa mereka jangan lupa di sana ada peringatan-peringatan yang harus mereka jauhi, sehingga mereka mengamalkan dengan baik Islam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan ini gambaran dari riwayat tadi, yassiru wala tu'assiru, mudahkan dan jangan sulitkan. Mudahkan dengan bimbingan agama Allah dan jangan sulitkan keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir tentunya, dari apa yang didapatkan dari sifat beliau, yang penting untuk kita amalkan tentunya di sini, keinginan beliau untuk menegakkan agama Allah. Sehingga manusia pun masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan la ilaha illallah. Membuka mata mereka yang tadinya tertutup. Membuka pendengaran mereka yang tadinya tuli. Dan membuka kalbu mereka yang tadinya tidak melihat. Tentunya ini adalah cita-cita yang mulia. Demikianlah kita seharusnya bercita-cita. Membuka mata, kalbu, telinga manusia untuk menerima agama Allah. Mereka menyambut agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita membuat bahkan manusia lari dari agama Allah. Benci kepada agama Allah. Takut kepada agama Allah. Khawatir dengan agama Allah. Ini bukan sifat dan bukan amalan beliau. Karenanya, peringatan demi peringatan beliau katakan, beliau sampaikan, agar kita membawa agama ini sebagaimana beliau membawanya. Sebagaimana beliau membawanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya dengan demikian, kita harus mempelajari bagaimana beliau. Tentunya dengan demikian, kita harus mengetahui bagaimana beliau. Sehingga kita pun berjalan seperti yang dijalankan oleh beliau. Mudah-mudahan keterangan tadi menjadi penjelas bagi kita bab ini. Dan tentunya mudah-mudahan dengan keterangan tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Saling memaafkan, saling melapangkan, saling membuka kembali hubungan. Dan saling memberikan kelapangan satu dengan yang lainnya. Tidak menyulitkan, tidak membuat lari, dan tidak menutup pintu-pintu kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang ketika mendengarkan kebenaran segera menyambutnya dan meraihnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan segala apa yang kita lakukan dari kesalahan, menjauhkan kita dari segala macam bentuk kejelekan dan kemungkaran. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita dan kemudian dibimbing dengan usia kita untuk beramal taat kepadanya. Sampai kita bertemu dengan dia dalam keadaan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan pula dosa-dosa kedua orang tua kita. Memaafkan dosa-dosa kaum mukminin dan kaum mukminat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para pemimpin kaum muslimin berjalan di atas agama Allah. Berjalan di atas hidayah Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada pemerintah kita, agar mereka berjalan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pemerintah kaum muslimin di negeri-negeri yang lainnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri yang kita cintai ini, negeri yang kita sekarang berada di atasnya ini, dijauhkan dari kejelekan. Demikian pula negeri-negeri kaum muslimin diberikan barokah dari sisinya, dari atas langitnya, dan dari permukaan buminya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebaikan di negeri ini dan menjauhkannya dari segala macam keangkara murkaan. Dijauhkan dari apa yang jelek, yang tampak ataupun tidak tampak. Dihilangkan padanya segala macam bentuk kejelekan, segala macam bentuk kejahatan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat musibah dan wabah yang sekarang menimpa kaum, yang menimpa manusia dan kaum muslimin. Dijauhkan wabah tersebut, ditarik wabah tersebut, didatangkan apa yang lebih baik, apa yang lebih utama dari perkara dan urusan dan keadaan mereka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkannya dan mengabulkannya. Hanya kepadanya kita bersandar, hanya kepadanya kita meminta. Dia sebaik-baik mendengar, dia sebaik-baik menolong dan memberikan kepada hambanya. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.